hadis yang pertama dan kedua di bawah bab ini berkisar tentang anjuran Nabi kepada Jabir bin Abdullah, sahabat yang mulia Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Nabi bertanya kepadanya, apakah engkau sudah menikah? Lalu ia menjawab, sudah. Dan Nabi bertanya kembali, apakah engkau menikahi gadis atau janda? Lalu beliau menjawab, ia menikahi janda. Lalu Nabi SAW mengatakan, ala bikran tuzawwi'tu la'ibuha wa tula'ibuka, au qala tudahikuha wa tudahikuka. Kenapa engkau tidak menikahi gadis? Dengannya engkau bisa bersenang-senang, bermain-main, bersenda gurau, dan seterusnya. Lalu Jabir bin Abdullah memberikan alasan bahwasanya ketika ayahnya Abdullah bin Haram meninggal dunia, ia meninggalkan sekian banyak anak perempuan yang masih kecil-kecil. Maka Jabir yang tertua, laki-laki, berkeinginan menikahi janda agar istrinya ini nanti akan mengurusi adik-adiknya yang perempuan. Dan Nabi SAW mendengar jawaban Jabir mengatakan, membenarkan alasan Jabir dan bahkan mengatakan, semoga Allah memberkahi pernikahanmu dan semoga menjadi kebaikan bagimu. Fabarakallahu laka au qala li khairan. Beliau mengapresiasi alasan dari Jabir menikahi janda adalah memikirkan adik-adik perempuannya yang tidak ada yang mengurus. Lalu beliau memilih untuk menikahi janda demi mengurus adik-adik perempuannya. Itu dua hadis. Kemudian kita lanjutkan tiga hadis berikutnya, 3561 halaman 232. Sebelum kita lanjutkan, ada pembahasan yang kita pending, yaitu tentang ungkapan Aisyah tentang saudah yang telah menghibahkan harinya kepada hari gilirannya kepada Aisyah setelah ia tua. Itu perkataan Aisyah pada halaman 219 hadis 3552. Ia mengatakan, wa kanat awwala imra'atin tazawwajaha ba'di. Kita mengetahui bahwasanya, saya sendiri mengetahui bahwasanya, justru saudah ini yang dinikahi oleh Nabi SAW sebelum Aisyah. Lalu apa ungkapan, makna dari ungkapan Aisyah? Bahwasanya dialah yang dinikahi pertama kali oleh Nabi setelah saya. Berarti dia Aisyah nomor dua setelah meninggal Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Nabi menikah dengan Aisyah, kemudian setelah itu langsung saudah. Ini makna ungkapan dari ungkapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini. Saya sedikit bingung ketika itu bagaimana menyatukan antara yang kita ketahui bahwasanya saudah yang dikawin oleh Nabi sebelum Aisyah, sementara Aisyah mengatakan sendiri bahwasanya dia saudah dinikahi oleh Nabi setelah dirinya. Berarti Aisyah duluan. Saya tanyakan kepada istri saya, karena memang beliau sangat banyak berhubungan dengan biografi istri-istri Nabi dan para sahabat, karena dia penulis di salah satu majalah wanita atau majalah keluarga tentang wanita-wanita sahabat termasuk istri-istri Nabi di majalah Mawaddah. Dia menulis sudah dari semenjak tahun 99 kalau saya tidak salah sampai hari ini. Beliau mengatakan ketika saya tanya, memang saudah dikawin oleh Nabi, tetapi Aisyah terlebih dahulu dinikahi oleh Nabi. Maksudnya pernikahan terjadi dengan Aisyah sebelum saudah. maksudnya akad, akad dengan Aisyah sebelum sauda, dan Aisyah dukhulnya setelah sauda. Jadi bergaulnya Nabi dengan Aisyah setelah sauda, tetapi menikahnya duluan Aisyah, akadnya dengan Aisyah sebelum hijrah. Ya, tetapi kawinnya Nabi dengan sauda sebelum Aisyah. Ya, berarti masalahnya tidak terlalu rumit. Ungkapan Aisyah ini maksudnya akad. Ungkapan Aisyah, dia dinikahi Nabi setelah saya, maksudnya akad, dan akadnya tentu setelah Aisyah, tetapi nikahnya, maksud saya berhubungan badan sebagai pasangan suami istri, itu duluan saudah daripada Aisyah. Karena Aisyah setelah akad dia belum bergaul dengan Nabi. Ya, setelah di Madinah baru bergaul, sementara saudah ketika nikah langsung bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung menjadi suami istri. Jadi Nabi Aisyah dinikahi oleh Nabi pada umur 9 tahun, kemudian kawinnya pada umur 9 tahun. Ya, jadi kalau di segi akad Aisyah duluan, tetapi ketika menjadi pasangan suami istri saudah duluan. Itu maksudnya. Akadnya duluan dengan Aisyah, tetapi belum ada hubungan apa-apa dengan Nabi SAW, dia hanya sekedar akad. Ini yang dimaksud oleh Aisyah. Sementara yang kita ketahui, saudah ini sudah menjadi istri Nabi sebelum Aisyah. Ya, yang maksudnya sebagai pasangan suami istri duluan saudah. Artinya akad langsung jadi pasangan suami istri. Sementara Aisyah akad dipending lama dulu. Beberapa tahun setelahnya, pada umur 9 tahun baru beliau menjadi pasangan suami istri. Jadi tidak ada pertentangan antara yang kita ketahui selama ini, bahwa saudah adalah istri kedua, ya, sementara Aisyah istri ketiga. Tetapi ungkapan Aisyah justru berbeda, yaitu dia dinikahi Nabi itu saudah. Cerita Aisyah, saudah dinikahi Nabi setelah saya langsung. Maksudnya akad, akadnya duluan Aisyah, setelah Aisyah baru saudah. Tetapi berhubungan jadi pasangan suami istri, ternyata saudah duluan. Karena Aisyah belum apa-apanya dengan Nabi SAW, sementara saudah sudah pasangan suami istri. Jadi tidak ada pertentangan antara ungkapan Aisyah ini dengan apa yang kita ketahui selama ini, bahwasanya saudah istri kedua Nabi. Istri kedua Nabi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi itu jawab yang kita bingungkan ketika itu, antara ungkapan Aisyah dengan maklumat yang telah mengakar di pengetahuan kita, bahwasanya saudah istri Nabi yang kedua, sementara Aisyah istri Nabi ketiga. Adapun perkataan Aisyah maknanya adalah akad. Kalau masalah akad, memang Aisyah duluan akad dengan Nabi, tetapi sebagai pasangan suami istri justru saudah yang duluan menjadi pasangan suami istri dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu penjelasan tentang apa yang kita berikan atau garis bawahi ketika kita bahas masalah ini. Baik, kita lanjutkan hadis yang tadi 3561 halaman 232. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Sufyan an amrin an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal nakahta ya Jabir, wa saqal hadith ila qawlihi imra'atan taqumu alaihinna wa tamshutuhunna qala asabta wa lam yadhkur ma ba'dahu. Ini hadis kesimpulan atau ringkasan dari hadis yang telah kita baca. Imam Muslim meriwayatkan hadis Jabir juga. Jabir bercerita, Nabi pernah bertanya kepadaku, hal nakahta ya Jabir, apa engkau sudah menikah wahai Jabir? Kemudian lanjutannya sama, kembali kepada riwayat yang sebelumnya. Wasaqal hadis, kemudian dipaparkanlah hadis ila qawlihi, sampai hadisnya imra'atan taqumu alaihinna, yaitu Jabir beralasan, saya menikahi wanita janda yang akan mengurusi adik-adik perempuan saya, menyisir mereka. Qala, kata Nabi mengomentari, asabta, apa yang kamu lakukan itu benar. tepat sekali. Jadi Nabi SAW mengapresiasi alasan kenapa Jabir yang masih pemuda menikahi janda. Kenapa Jabir yang masih pemuda menikahi janda, ternyata alasannya sangat tepat dan diterima oleh Nabi SAW. Walaupun pada dasarnya bila mana seseorang menikah, Nabi SAW lebih menganjurkan untuk menikahi gadis. Tetapi tentu tidak akan mutlak kandungan atau maksud dari hadis ini, karena ketika janda banyak, ya, ketika janda banyak, maka tentu untuk memberikan solusi agar janda bisa diayomi, bisa diimami oleh laki-laki, tentu dalam kondisi demikian para janda juga tidak akan tertutup kemungkinan untuk dinikahi. Ya. Apalagi untuk berpoligami, makanya Nabi SAW poligaminya lebih banyak kepada janda, untuk mengurusi mereka, untuk menjaga reputasi keluarga mereka, untuk memuliakan keturunan, ya, untuk memuliakan keluarga, keturunan, keterpandangan mereka, daripada seperti alasan kenapa Nabi SAW akhirnya ketika kita telah pelajari hadis tentang Dihya al-Kalbi, yang dia minta tawanan perempuan, maka disuruh oleh Nabi SAW untuk memilih satu, ternyata memilih seorang tokoh Yahudi, dan para sahabat mengatakan dia tidak pantas kecuali untukmu. Memang kalau seandainya diambil oleh orang-orang biasa, tentu akan tercoreng dan akan terhina bangsawan ini. Maka Nabi SAW menikahinya untuk mengangkat kebangsawanannya, untuk menjaga pandangan orang terhadap keluarganya, dan ini diantara alasan Nabi SAW menikahi janda, dan bahkan memerdekakan perempuan ini menjadi seorang wanita yang merdeka, kemudian dinikahi pula oleh Nabi SAW. Intinya Jabir bin Abdullah menikahi janda dengan alasan yang sangat tepat, dan bahkan diapresiasi oleh Nabi SAW. Hadis setelahnya 3562. Sebelum itu kita kembali ingatkan bahwasanya hadis yang telah kita pelajari tadi dan hadis-hadis sebelumnya, arahan Nabi untuk menikahi gadis, ya, ala bikron tula'ibuha wa tula'ibuka, kenapa engkau tidak menikahi gadis yang nanti hasilnya, manfaatnya tentu tidak sama dengan menikahi janda. Ya, walaupun itu tidak didapatkan oleh Jabir, karena alasannya alasan yang sangat tepat seperti yang diungkapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik, kita baca hadis setelahnya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Husaim an Sayyar an Syabi an Jabir ibn Abdullah. Balik kepada hadis Jabir juga radhiyallahu taala anhuma, qala kunna fi ghazatin ma'a Rasulullah SAW. Jadi hadis yang sekarang ini lebih detail daripada hadis-hadis sebelumnya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu memberikan redaksi cerita yang tidak ada pada hadis-hadis sebelumnya. Kata beliau, suatu ketika saya bersama Nabi SAW dalam sebuah peperangan fi Gaza. Falamma aqbalna, ketika kami kembali dari peperangan tersebut, pulang selesai perang, balik, ta'ajjaltu ala ba'irin li qatufun, saya agak bergegas mengendarai unta saya, sementara unta saya itu jalannya sangat lambat. Qatufun itu lambat, payah melangkah, berat langkahnya, ya. Padahal saya sangat berusaha untuk mempercepat langkahnya, tapi dia tidak bisa bergerak dan berjalan dengan cepat. Ini tidak lepas dari pandangan Nabi. Ini Nabi SAW selalu memantau keadaan para sahabatnya. Apa yang diperbuat oleh Jabir menarik perhatian Nabi. Jabir seakan-akan ingin cepat, tetapi untanya lambat. Ya, untanya lambat. Ada rasa sedikit mendongkol yang terlihat di wajah Jabir, Dia ingin segera dan ingin bercepat-cepat, tetapi untanya tidak bisa cepat. Falahiqani raqibun, ketika saya bergegas sementara untanya tidak bisa cepat, tiba-tiba ada yang menyusul di belakang saya, kata Jabir. Falahiqani raqibun khalfi fanakhasa ba'iri. Tiba-tiba dia menonjok dengan ujung tongkatnya, fanakhasa ba'iri bi'anaza, dia pukul dengan ujung tongkatnya unta saya. Nabi Jabir tidak menyadari siapa orangnya, tetapi dia merasa ada yang mengikuti dari belakang menyusul. Kemudian tiba-tiba dia memukul punggung unta dari belakang dengan tongkatnya, anaza bi anaza. Kanat ma'ahu, yang dia bawa. Fantalaqa ba'iri ka'ajwa dima antara'in minal ibli. Tiba-tiba melesat. Ya, larinya unta saya seperti seekor unta yang sangat kuat larinya, yang sangat kencang larinya. Unta ini kalau dia berlari kencang luar biasa. Ka'ajwa dima antara'in minal ibli. Begitu. Engkau mungkin melihat unta yang tercepat larinya. Padahal awalnya sangat berat langkahnya, padahal saya ingin cepat, tiba-tiba ada yang menyusul di belakang, kemudian dia memukulkan dengan tongkatnya yang ia bawa punggung unta saya. Tiba-tiba unta itu berlari sekencang-kencangnya seperti seekor unta yang sangat berlari kencang. Faltafattu, ketika saya merasa unta itu berlari kencang padahal sebelumnya tidak, saya penasaran dan menoleh ke belakang. Faida ana bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ternyata yang melakukan, yang menyusul, yang melakukan perbuatan tadi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, karena Nabi perhatian dengan apa yang dilakukan Jabir, Nabi bertanya, "Ma yu'jiluka ya Jabir?" Apa yang membuat engkau tampak begitu tergesa-gesa wahai Jabir? Qultu ya Rasulullah, kata saya menjawab, "Inni hadithu ahdin bi ursin." Sesungguhnya saya ini pengantin baru. Ya, begitu. Dia cepatnya itu karena dia pengantin baru, ingin cepat pulang. Ya, ini hadithu ahdin bi'ursin. Sesungguhnya saya ini baru saja selesai menikah. Bayangkan, menikah perang. Ya, baru menikah, tidak ada alasan untuk tidak ikut perang. Dia ikut berperang, tetapi setelah selesai perang, sebagai manusia biasa, apalagi pengantin baru, tentu tidak akan mungkin berlambat-lambat. Di sana sudah nanti. Maka dia bergesa-gesa, dan ini yang diperhatikan oleh Nabi SAW, ternyata untanya tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Ternyata Nabi SAW melakukan yang tadi, dan ternyata kencang sekali larinya, dan dia penasaran dengan orang yang di belakangnya, dan dia melihat Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bertanya pertanyaan tadi, apa yang membuat aku melihat engkau tergesa-gesa? Ternyata jawaban Jabir adalah dia adalah pengantin baru. Faqala, lalu Nabi bertanya, abikran tazawwajtaha am thayyiba, engkau menikahi gadis atau janda? Qala qultu bal thayyiban, kata Jabir, saya menjawab, justru yang saya nikahi adalah janda. Qala fahalla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka, kenapa engkau tidak nikahi gadis, kata Nabi SAW, sehingga engkau bisa bersenang-senang, bisa bermain-main, bisa bersendagurau. Tentu tidak sama dengan orang yang sudah berusia, sudah tua atau sudah berumur. Qala falamma qadimna al-Madinah, dan al-jawaban Jabir sudah ada pada hadis yang sebelumnya, yaitu saya menikahi janda alasan saya ini, dan Nabi SAW ternyata puas dengan jawaban Jabir. Falamma qadimna al-Madinah, ketika kami sampai di Madinah, dhahabna linadkhula, saya bergegas untuk pergi ke rumah. Jadi mereka semuanya tidak langsung ke rumah masing-masing, tapi ke masjid Nabi terlebih dahulu. Nah, ini yang sunnah yang dilakukan dan diajarkan Nabi, yaitu pulang dari safar masjid dulu. Masjid dulu. Mereka sampai di masjid dan saya ingin pulang langsung ke rumah setelah sampai di situ. Faqala amhilu hatta nadkhula lailan ay asyaan. Kata Nabi kepada para sahabatnya termasuk Jabir, tunggu sebentar. Ya, mungkin di sore hari agak datang masuk maghrib, kata Nabi SAW, tunggu sebentar sampai kita pulang ke rumah masing-masing di waktu malam. Di waktu malam. Jadi tunggu malam dulu, yaitu waktu isya. Kai, alasan Nabi menganjurkan demikian, kai tamtashiqal asyaithatu wa tastahiddal mughibah. Sampai asyaitha, perempuan-perempuan yang masih kusut rambutnya bersisir. Ya, berikan kesempatan untuk mereka menghias diri. Ya, rambutnya yang belum, karena ketika suaminya perang mereka tidak mengurus rambutnya, biarkan punya, berikan mereka kesempatan untuk berhias. Itu pertama adalah menyisir rambutnya. Watastahiddal mughibah. Dan wanita yang ditinggal oleh suaminya merantau atau berpergian, mencukur bulu kemaluannya. Ya, ini diantara sunnah bagi wanita, mencukur bulu kemaluannya. Nabi SAW berikan waktu kesempatan untuk bersiap-siap wanita di rumah menyambut suaminya, menyambut suaminya. Maka Nabi SAW jangan pulang keluar ke rumah, tunggu sebentar malam hari. Qala wa qala idza, dan Nabi SAW berpesan khusus kepada saya pengantin baru. Kata Nabi SAW, qala wa qala idza qadimta fal kaisal kaisa. Jika engkau datang ke menjumpai, pulang ke rumahmu, maka al kaisa kaisa. Apa artinya di terjemahan ini? Ya, berhubungan badan, nak, berhubungan badan. Artinya dalam Imam Nawawi ketika menerjemahkan ini menukilkan perkataan salah seorang ulama bahasa yang mengatakan makna kais itu bisa artinya berhubungan badan intim, dan bisa artinya al-aql, berpikir dengan cerdas. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dalam hadis yang lain, orang yang cerdas, pintar itu adalah orang yang menundukkan dirinya dan beramal untuk hari, untuk waktu setelah meninggal dunia. Ini orang yang cerdas. Dia bisa mengontrol hawa nafsunya dan bisa beramal sebanyak-banyaknya persiapan setelah kematian. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ini kata-kata kais yang artinya adalah cerdas, berpikiran luar biasa, jenius, atau orang yang seperti itu. Dan kais ini kata Imam Nawawi menukilkan perkataan ulama tadi, artinya jima, yaitu berhubungan badan. Tidak akan bertentangan dua makna ini bila mana kita letakkan di ungkapan hadis ini. Idza qadimta falkaisal kaisa. Artinya berhubungan badanlah dengan cerdas. Maksudnya apa? Yaitu tujuannya adalah untuk mendapatkan anak dan untuk bersenang-senang. Jadi Nabi SAW pesannya kepada pengantin baru ini, ya, al-kaisal kaisa. Al-kaisal kaisa yaitu berhubungan badan dengan cerdas. Bukan hanya sekedar untuk melampiaskan, untuk menyalurkan birahi, tetapi cerdas seorang muslim berhubungan badan. Yaitu untuk mendapatkan keturunan, untuk mendapatkan kenikmatan, memberikan kenikmatan. Itu yang diungkapkan Nabi secara khusus berpesan kepada Jabir bin Abdullah sebagai pengantin baru. Sebagai pengantin baru. Adapun untuk semua, karena memang semuanya berpisah dengan istrinya, Nabi SAW berikan kesempatan kepada para istri bersiap-siap. Dan dalam hadis yang lain seakan-akan konteks hadis ini bertentangan dengan hadis yang lain. Nabi SAW melarang untuk pulang ke rumah di malam hari. Ya. Dalam hadis yang telah kita pelajari, jangan kalian ketok rumah kalian, para suami, pulang dari bepergian di malam hari, tiba-tiba. Ya. Seakan-akan hadis yang sekarang ini Nabi SAW menganjurkan malam hari, sementara itu melarang datang malam hari. Seakan-akan bertentangan. Tetapi para ulama termasuk Imam Nawawi mengatakan hadis ini sebenarnya tidak bertentangan dengan hadis larangan tiba-tiba pulang ke rumah. Karena yang larangan itu tiba-tiba. Tiba-tiba tanpa diketahui oleh istri, kita pulang di malam hari. Tidak punya kesempatan dia untuk melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi. Menyisir, merias diri, menyisir rambutnya dan mencukur bulu kemaluannya. Tiba-tiba datang suami, ini dilarang oleh Nabi SAW. La tatruku ahlakum lailan. Jangan kalian tiba-tiba datang pulang dari pergian di malam hari tanpa diketahui oleh istri-istri kalian. Sementara hadis ini, berita tentang pulangnya pasukan ini kan sudah sampai di Madinah. Ya. Jadi berita tentang pulang pasukan perang ini sudah sampai. Sebelum mereka sampai di Madinah, kaum muslimin sudah mengetahui mereka akan pulang. Berarti mereka sudah bersiap-siap, para istri, melakukan apa yang dilakukan Nabi SAW. Makanya Nabi berikan mereka kesempatan karena mereka sudah tahu, berikan waktu agar perempuan-perempuan di rumah mempersiapkan diri menyambut suaminya. Jadi tidak bertentangan. Yang itu larangan bila mana datangnya tiba-tiba. Sekarang ini bapak-bapak yang sudah berkeluarga, tentu semua kita hampir semua sudah berkeluarga, ketika kita berpergian kita tidak perlu lagi untuk mengetok atau datang tiba-tiba ke rumah karena kita sudah punya sarana untuk memberitahukan pulangnya kita. Ya. Telepon dulu nanti abang sampainya malam hari. Ya, dia sudah bersiap. Ya, sampainya malam. Sampai di Pekanbaru mungkin mendarat jam segini, perempuan sudah tahu, wanita sudah tahu. Jadi alasan kenapa Nabi melarang itu sudah bisa kita lampaui, kalaupun kita mulai pulang, kalaupun tidak ada berita, tetapi berita dari seperti pasukan tersebut, kita sudah bisa menyampaikan berita sebelum kita berangkat atau ketika kita di bandara atau di tempat terakhir kita meninggalkan tempat kita berpergian itu, kita sudah bisa berpesan kepada istri melalui sarana-sarana yang sangat modern sekarang ini untuk memberitahukan istri bahwasanya kita sampai di rumah sekitar jam segini, jam berapapun, karena dia sudah tahu kita pulang. Tetapi dahulu enggak. Ya, sampai di depan rumah pun istri enggak tahu ini siapa yang pulang, siapa yang mengetok rumah tengah malam, karena enggak ada sarana untuk memberitahukan. Kondisi demikian Nabi SAW menganjurkan, kalaupun sudah sampai di rumah, kita tidak dibenarkan untuk masuk tiba-tiba. Artinya mungkin disyariatkan untuk bermalam di masjid terlebih dahulu, besoknya baru pulang bersampai untuk mengamalkan hadis yang pertama tadi. Sementara hadis yang sekarang ini tidak bertentangan dengan hadis larangan tersebut karena para perjuang kaum muslimin bersama Nabi ini sudah sampai beritanya ke Madinah sebelum mereka sampai di Madinah. Itu hadis yang ke-3562 dan kita baca hadis berikutnya 3563 dan ini lebih panjang dari hadis yang sekarang 3563. Masih hadis Jabir. Imam Muslim mengatakan hadatsana Muhammad bin al-Muthanna qala hadatsana Abdul Wahhab yakni ibnu Abdul Hamid ibnu Abdul Majid الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جابر bercerita خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات. Saya keluar bersama Nabi dalam sebuah peperangan. فأبطأ بي جملي. Unta saya benar-benar berjalan lambat. Fa'ata alaiya Rasulullah SAW, maka Nabi datang menjumpai saya. Faqala liya Jabir, dia bertanya, wahai Jabir, qultu na'am, kataku iya. Qala ma sya'nuka, apa keadaanmu? Qala qultu abta'a bi jamali wa a'ya. Fatakhallaftu. Unta saya berjalan sangat lambat sekali dan dia nampaknya betul-betul keletihan. Fatakhallaftu, hingga saya tertinggal oleh kalian. Jadi para sahabat sudah ada di depan, sementara Jabir terbelakang karena memang jalannya untanya sangat lambat. Ya. Fanazala fahajanahu bimihjanihi. Maka Nabi turun dan memukulkan mihjan ini tongkat. Ya. Memukulkan tongkatnya ke badan unta saya. Summa qal, kemudian Nabi berkata kepada Jabir, irkab farakibtu, tunggangi dia atau naik ke atasnya. Maka saya pun menaiki kuda tersebut. Falaqad ra'aituni akuffuhu an Rasulullah SAW. Ketika saya naik ke atas punggungnya, kemudian dia berlari sekencang-kencangnya, dan saya masih merasa melihat bahwasanya saya ketika itu berupaya mengeremnya. Saking kencangnya saya berupaya untuk mengeremnya agar menunggu Nabi SAW di belakang. Karena pasukan sudah di depan dan Nabi SAW berhenti kemudian menjumpai Jabir dan terjadi apa yang terjadi tadi. Ketika saya naiki unta saya berlari sekencang-kencangnya dan Nabi di belakang. Saya berupaya untuk menahan-nahannya, mengeremnya agar dia tidak berlari kencang. Itu kata Jabir, sehingga saya bisa bersama Nabi. Qal, ketika saya kembali bersama Nabi, Nabi bertanya, atazawwajta, apakah engkau sudah menikah? Fakultu na'am, saya menjawab benar. Faqala abikran aw amthayiban, apakah gadis atau janda? Faqultu bal tayyibun. Saya menjawab, saya nikahi janda. Qala fa hal la jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka? Nabi SAW menganjurkan, kenapa engkau tidak menikahi gadis yang bermain-main denganmu dan engkau bermain-main dengannya? Qultu inna li aqawatin fa ahbabtu an atazawwaja imra'atan tajma'uhunna wa tamshutuhunna. Saya punya saudara-saudari yang banyak dan saya menginginkan istri saya mengurusi dan menyisir mereka. Wa taqumu 'alaihinna. Qala ama innaka qadimun fa idza qadimta fal kaisal kaisa. Ketika Nabi mendengar dia ini baru selesai menikah, maka Nabi SAW berpesan kepada Jabir, nanti kalau engkau sudah sampai di rumah, maka al-kaisal kaisa. Nah, berhubungan intimlah. Ini karena Nabi SAW sudah mengetahui apa yang dirasakan oleh Jabir, dan Nabi SAW arahkan dia untuk segera menyalurkan apa yang dia tahan-tahan, dan juga mengarahkan kepada kecerdasan dalam berhubungan badan. Jangan hanya seperti berhubungan badannya hewan. Jadi Nabi SAW ungkapkan kata-kata kais, karena seorang mukmin berhubungan badan di samping untuk memberikan apa yang dibutuhkannya dan juga untuk melakukan ibadah. Berhubungan badan bagi pasangan suami istri muslim mukmin itu ibadah. Adalah ibadah. Memberikan kepuasan kepada dirinya dan memberikan kepuasan kepada pasangannya, ini ibadah. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hal ini, dalam hadis yang lain, ketika engkau berhubungan badan, justru itu sebagai sedekah. Makanya Nabi SAW ditanya kepada sahabat, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu walahu fiha ajrun. Apakah seseorang melampiaskan syahwatnya, kita mendapatkan pahala, dia mendapatkan pahala? Nabi SAW berikan analogi. Kata Nabi SAW, coba kamu bayangkan, bila mana syahwat itu disalurkannya di jalan yang haram, bukankah dia berdosa? Ketika dia berzina, sama. Kondisinya sama. Dia berhubungan badan dengan bukan pasangan yang sah-sahnya, pasangan syar'i. Apakah dia berdosa? Benar berdosa. Maka begitu pula ketika dia berhubungan badan di dalam syar'i dengan pernikahan yang sah, maka dia pasti berpahala. Jadi Nabi SAW menganjurkan bahwasanya berhubungan badan itu harus kais aru kais. Ya, harus kais. Tujuannya adalah yang pertama adalah memberikan apa yang diinginkan, dituntut oleh diri masing-masing, memberikan itu juga kepada pasangan, dan juga tentu tidak terlepas dari tujuan syar'i, melindungi diri, membentengi diri dari perbuatan haram, kemudian juga untuk mendapatkan keturunan. Nah, ini diantara tujuan-tujuan pernikahan dalam Islam. Maka Nabi gunakan kata yang sangat luar biasa, bila mana engkau sampai berjumpa dengan istrimu, maka fal kaisal kaisa, itu berikan apa yang kamu inginkan, yang kamu tuntut, dan lakukan dengan cara yang cerdas. Tsumma qala atabi'u jamalaka. Ini lanjutan dari hadis ini tentang jual beli, dan ini seringkali dibahas oleh para pakar-pakar jual beli dalam Islam, yaitu hadis Jabir ini. Qala atabi'u jamalaka, apakah kamu mau menjual untamu itu yang sudah kuat berjalan? Qultu na'am. Karena yang menawar Nabi, maka Jabir mengatakan iya. Fashtarahu minni biuqiyah, kata Jabir, maka Nabi membeli unta tersebut dari saya dengan 5 uqiyah, itu 5 sa'. Ya. Uqiyah bukan 5 sa', ini uqiyah ini sekitar, karena 5 awaq itu ukuran dari zakat. Zakat tanaman. Berarti juga cukup mahal Nabi membeli ternyata. Di satu uqiyah, nanti akan kita yakinkan lagi bahwasanya satu uqiyah itu berapa takarannya, karena ini takaran. Bi uqiyatin, satu uqiyah. Dan saya yakin ini adalah dengan harga yang mahal. Tsumma Nabi, dan terjadilah jual beli saat itu. Tsumma qadima Rasulullah sallallahu wa qadimtu bil ghada. Nabi SAW sampai di Madinah, dan begitu juga saya berjumpa dengannya di pagi hari. Faji'tul masjidah, dan saya menuju masjid. Fawajadtuhu ala babil masjid, saya temui Nabi di pintu masjid. Faqala al-ana hina qadimta. Sekarang kamu sudah sampai? Qultu na'am. Iya. Qala fada' jamalaka, tinggalkan untamu, karena itu persyaratannya. Dan ini juga diantara dalil para ulama, karena Jabir memberikan persyaratan, barang ini saya serahkan kepadamu ya Rasulullah nanti setelah saya sampai di Madinah. Ya. Fada' jamalaka, serahkan untamu, wadkhul fasalli rak'atain, masuklah terlebih dahulu dan salat dua rakaat. Ini salat pulang dari safar yang dianjurkan oleh Nabi. Qala fadakhaltu fasallaitu, maka saya masuk dan salat. Thumma raja'tu fa amara Bilalan an yazina li uqya, maka saya balik menjumpai Nabi dan Nabi perintahkan Bilal untuk menakar satu uqya dari harga unta saya. Fawazana li Bilal, maka Bilal pun melakukan penakaran tersebut. Fa arjah, dan beliau melebihkan. Fil mizan, dalam timbangannya. Qala fantalaqtu, maka saya pun pergi meninggalkan majlis jual beli tersebut. Sudah terjadi jual beli. Falamma wallaitu, ketika saya sudah jauh pergi, qala ud'u li Jabiran, kata Nabi, panggilkan Jabir ke sini. Fadu'itu, maka saya dipanggil. Faqultu, saya balik setelah dipanggil kepada Nabi. Faqultu al-ana yaruddu alayya al-jamal, ketika saya balik itu saya merasa Nabi SAW akan membalikkan kembali unta saya. Walam yakun syai'un abghadha ilayya minhu, yang itu yang saya tidak sukai. Nabi membalikkan unta saya itu kembali, saya ingin unta itu milik Nabi. Tetapi kalau Nabi membalikkan itu saya tidak suka, kata Jabir bin Abdullah. Ternyata memang benar firasat dari Jabir. Faqala khudh jamalaka, ambil kembali untamu. Walaka thamanuh, dan harga yang kamu dapatkan tadi itu untukmu. Bayangkan kedermawanan Nabi SAW, unta tidak jadi diambilnya sebagai barang jual beli yang diambil yang dibelinya, dia balikkan kepada Jabir untanya, dan harga yang sudah didapatkan oleh Jabir itu kata Nabi SAW, dan itu untukmu. Ya, tidak jadi jual beli, bukan jual beli sudah jadi, tetapi Nabi hibahkan semuanya, sedekahkan kepada Jabir karena dia barusan selesai dari pernikahan, dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ini terkait dengan permasalahan jual beli dalam Islam. Sementara yang tadi tentang masalah pernikahan, dan telah kita ketahui tadi, tersisa saya rasa satu hadis lagi, dan insya Allah akan kita lanjutkan besok membaca hadis ini dan hadis-hadis dan bab setelahnya. Adapun pagi hari ini kita cukupkan sampai di situ pelajaran kita. Wallahu ta'ala alam. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.